Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai melewati pembahasan kitab atau pembahasan bab Al-Walad Majbalatun wa Majbanatun. Babul Walad Mabakhalatun Majbanatun. Dan terakhir juga sudah kita bahas, alhamdulillah, hadis yang ke-85. Oleh karena itu di malam hari ini insyaallah akan kita masuki bab yang baru. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memberikan judul bab, bab hamlus sabi 'alal 'atiq. Bab hamlus sabi 'alal 'atiq, atau bisa dibaca juga dengan babu hamlis sabi 'alal 'atiq. Bab membawa anak kecil di atas pundak, atau menggendong anak kecil di atas pundak. Beliau menyebutkan satu hadis, hadis yang ke-86. Kita baca, qala al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, haddathana Abu al-Walid. Qala haddathana Syu'bah عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يقول رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dengan sanadnya sampai pada Al-Bara radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, ra'aitun nabi, suatu ketika pernah aku melihat Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan wal hasanu radhiyallahu anhu ala atiqihi, dalam keadaan Al-Hasan yaitu bin Ali bin Abi Talib, yang tidak lain adalah cucu Nabi sendiri, putra dari Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas pundak beliau. Ini yang menjadi syahid sekaligus menjadi judul bab, bahwasanya Rasulullah dilihat oleh Al-Bara ketika itu sedang menggendong cucunya Al-Hasan di atas pundaknya. Wa huwa yaqulu, dan Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, yaitu sabda beliau yang berisi doa untuk Al-Hasan, Allahumma ya Allah inni uhibbuhu, sesungguhnya aku mencintainya. Itu yang dimaksud adalah Al-Hasan, sesungguhnya aku mencintai cucuku ini, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Fahibbahu, maka cintailah dia. Maka cintailah dia ya Allah. Doa permintaan dari Rasulullah SAW, sebagaimana beliau mencintai cucunya tersebut, beliau memohon kepada Allah agar Allah mencintai cucunya tadi, yaitu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita akan baca syarah penjelasan dari hadis ini. Berkata Al-Syeikh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, hadzal hadits dalilun yudhafu ila adillatin tadullu ala ittisa'i ifqin nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ikhwani fillah barakallahu li wa lakum digabungkan dengan dalil-dalil yang lainnya yang sudah lewat, yang menunjukkan luasnya kasih sayang Nabi yang mulia ini, itu Rasulullah alaihissalatu wassalam, menunjukkan betapa luasnya, betapa besarnya kasih sayang Rasulullah alaihissalatu wassalam. Wa ma manahahu Allahu minar rahmah bil khalqi la siyama adh-dha'if minhum, dan menunjukkan pula apa yang telah Allah karuniakan kepada beliau berupa ar-rahmah, memiliki rasa rahmah, kasih sayang bil khalq, kasih sayang kepada makhluk, kepada hamba-hamba Allah, terkhusus yang hamba-hamba Allah yang lemah di antara mereka. Ya. Karena memang Rasulullah diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam ini, rahmat bagi seluruh makhluk. Begitu pula di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang nabinya, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari golongan kalian sendiri, yaitu dari bangsa manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat bagi beliau apa yang memberatkan kalian. Ini menunjukkan sifat rasul, beliau memiliki kasih sayang yang besar kepada umatnya. Segala sesuatu yang memberatkan umatnya, beliau akan merasakan berat pula. Harisun alaikum, sangat bersemangat untuk bisa menyampaikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah seorang yang sangat penyayang, sangat rauf, sangat pengasih, rahim, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an. Dan demikian memang yang dilihat oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Beliau melihat betapa besarnya kasih sayang dan rahmat yang dimiliki Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa huwa alaihi salatu wassalam uswatu atba'ihi ila yaumil qiyamah, dan Rasulullah itu adalah teladan bagi para pengikutnya, teladan bagi umatnya, bagi kita semua sejak zaman sahabat hingga detik ini, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Maknanya apa? Kalau kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW merupakan uswah liatba'ihi, teladan bagi para umatnya, bagi para pengikutnya, maka hendaknya kita mencontoh dan mengikuti apa yang ada pada diri beliau. Beliau memiliki sifat rahmah, pengasih dan penyayang kepada makhluk. Maka hendaknya kita sebagai pengikut beliau, sebagai umat beliau juga demikian, berusaha untuk meneladani sikap atau akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada diri beliau. Hendaknya kita juga menghiasi diri kita dengan sifat tadi yang ada pada diri Rasulullah, berupa sifat ra'fah, pengasih, rahmah, penyayang, ya, terutama orang-orang yang lemah di antara makhluk-makhluk Allah. Jadi kasih sayang kepada makhluk yang lemah itu lebih besar, ya, karena memang mereka lebih membutuhkan rahmat tersebut. Di antara bentuk kasih sayang yang bisa kita tunjukkan kepada anak-anak kecil adalah dengan demikian, dengan menggendong mereka, ya, di antaranya dengan cara seperti ini. Ini merupakan sesuatu yang lumrah, yang biasa dan dilakukan oleh Rasulullah. Kita gendong, ya, di pundak kita, tapi tentunya juga dengan memperhatikan keselamatan, selama tidak berbahaya dan tidak dikhawatirkan, ya, terjatuh atau yang semisalnya. Tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan. Qala rahimahullahu ta'ala, ala wa inna min jumlatil adab allati yatahalla bihal muslimu adabut tawadu walinul janib warrifq warrahmah kama fa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadzal ghulam. Dan di antara adab-adab yang seorang muslim menghiasi diri dengannya adalah adab berupa sikap tawadu, sikap rendah hati kepada orang lain. Linul janib, mudah untuk bergaul, memiliki sifat lunak, rifq, lemah lembut, rahmah, pengasih dan penyayang, sebagaimana yang dilakukan Nabi terhadap anak kecil ini, yaitu Al-Hasan, yang disebutkan di dalam riwayat tersebut. Tidak bisa yang seperti ini dilakukan seseorang kecuali jika orang tersebut memiliki rasa tawadu di dalam hatinya, rendah hati. Ya. Di sana juga tidak sedikit orang tua yang gendong anaknya itu, ya, merasa berat atau merasa gengsi dan sebagainya, ya. Ayah kalau menggendong anaknya itu merasa, ya, itu bukan sesuatu yang naam. Al-muhim, dia merasa berat kalau untuk menggendong anaknya dan sebagainya. Dia merasa itu tanggung jawab istrinya, ibunya, ya. Ini adalah sesuatu yang tidak tepat, ya. Rasulullah saja alaihi salatu wassalam, yang ketika itu beliau, kedudukan beliau atau posisi beliau sebagai Amirul Mukminin ketika itu. Kalau sekarang, ya, semisal presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi kondisinya demikian, memiliki sikap tawadu. Beliau tetap tawadu, rendah hati kepada orang lain. Sampai pun anak kecil beliau perlakukan dengan sedemikian rupa. Beliau gendong di atas pundaknya. Wa wada'ahu 'ala 'atiqihi wa hamalahu. Beliau menggendongnya di atas pundaknya dan, ya, membawanya. Wa zawwadahu bitilka ad-da'wah al-mustajabah. Dan bersama dengan itu beliau membekali anak tersebut, cucu beliau tersebut, dengan doa yang mustajabah, doa yang terkabulkan. Faqala, yaitu ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda mendoakan cucunya tadi, Allahumma inni uhibbuhu fahibbahu. Ya Allah, sungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Wa man ahabbahu Allahu tabaraka wa ta'ala wa ahabbahu rasuluhu alaihi salatu wasalam faqad sa'ida wa ahyahu Allahu hayatan thayyibah mubarakah. Barang siapa yang Allah cintai dan dicintai pula oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka sungguh dia telah berbahagia dan dia akan diberikan kehidupan oleh Allah, kehidupan yang baik dan diberkahi, yang penuh dengan barokah. Ya, ini di antara berkah atau barakah dari doa Rasul alaihi salatu wassalam. Wa qad thabatat syahadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Hasan wal Husain ibnai Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu min Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liannahu qala. Dan telah ada di sana, telah diriwayatkan persaksian dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kedua cucunya tadi, yaitu yang pertama Al-Hasan dan Al-Husain, yang merupakan kedua putra dari Ali bin Abi Thalib, ya, merupakan putra dari keduanya merupakan putra dari Ali bin Abi Thalib, yang merupakan suami dari Fatimah putri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antara persaksian Rasul alaihi salatu wassalam tentang keutamaan Al-Hasan dan Al-Husain adalah di dalam sabda Nabi ketika Nabi mengatakan Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin, keduanya adalah pemimpin pemuda di jannah nanti. Pemimpin pemuda penduduk surga. Ini keutamaan Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi di akhirat nanti, di jannah nanti, di surga nanti, keduanya diberikan keutamaan berupa, ya, kedudukan yang sangat tinggi, yaitu menjadi pemimpin pemuda yang ada di dalam surga. Fahiya syahadatu syahadatun an wahyin min Allah tabaraka wa ta'ala la tatakhallaf. Dan ini merupakan syahadat persaksian yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin, ya, tidak mungkin menyelisihinya. Itu pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Wan nabiyul karim huwa shadiq al masduq la yantiqu anil hawa. Dan nabi yang telah mengkhabarkan berita ini, beliau adalah seorang yang shadiq al-masduq, seorang yang benar dan dibenarkan berita yang beliau sampaikan, karena beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, tidak berbicara dari hawa nafsunya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Najm, in huwa illa wahyun yuha, itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang beliau ucapkan itu adalah dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Qala rahimahullahu ta'ala wa yu'khad min al-hadith wujubu at-ta'assi bin nabi fir rahmah wa syafaqah bil awlad dhukuran wa inathan. Di antara faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari riwayat ini, dari hadis ini, dari kisah ini, adalah wajibnya meneladani Nabi. Ini berkata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah wajibnya meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal rahmah, kasih sayang, wasyafaqah, dan rasa, ya, semakna dengan itu, rasa sayang kepada aulad, kepada anak-anak kecil, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Maka ini hendaknya kita sebagai orang tua memperhatikan hal ini. Wa ma dzalika illa li dha'fihim wa hajatihim ila ma yudkhal as-surur 'ala nufusihim wa yamnahuhum al-adab alladhi ya'khudhuhu as-saghir min khuluqil kabir. Kenapa yang demikian ini disyariatkan? Disyariatkan bagi orang dewasa atau orang, terkhusus orang tua, untuk memiliki rasa sayang dan rasa kasih kepada anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, itu karena lemahnya mereka. Kondisi mereka, anak-anak itu yang masih lemah, yang butuh kepada perhatian orang tua, kasih sayang orang tua, ya, masih butuh perhatian yang lebih. Dan mereka butuh untuk diberikan kegembiraan. Wahajatihim ila ma yudkhal as-surur ala nufusihim. Dan mereka butuh, anak kecil itu butuh untuk diberikan kegembiraan, diberikan kesenangan, karena masih kecil dan lemah mereka. Maka diantara hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya adalah ini, berusaha untuk memberikan kegembiraan kepada mereka. Ya. Dan memang dunia anak-anak itu kebanyakannya atau sebagian besar waktunya adalah untuk bermain memang, karena masih anak-anak. Maka kewajiban orang tua adalah memberikan fasilitas dan sarana yang mubah, yang diizinkan dan dibolehkan dalam syariat untuk bisa menggembirakan anak-anak tersebut dengan menyediakan mainan misalnya di rumah. Ini kita niatkan sebagai bentuk rahmah, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Tentunya dengan permainan-permainan yang mubah, yang tidak ada unsur penyelisihan syariat di dalamnya. Begitu juga kasih sayang tersebut bisa kita ungkapkan dalam bentuk tadi. Perbuatan kita, tata tutur kata kita yang lemah lembut kepada mereka, ya, ketika mereka melakukan kesalahan, kekeliruan, yang itu memang wajar terjadi pada anak-anak, hendaknya kita tegur dengan cara yang lembut, ya, dengan cara yang penuh kasih sayang. Kita jauhi sebisa mungkin bentakan, ya, apalagi cacian, cercaan, itu harus kita jauhi. Apalagi doa yang berisi kejelekan, itu harus kita buang, ya, dari kamus kita. Artinya jangan sampai kita melakukan hal itu. Bagaimanapun yang terjadi pada anak-anak kita, ya, jangan sampai kita mendoakan kejelekan sebagaimana yang pernah kita bahas pada hadis yang sebelumnya. Wa yamnahum al-adab alladhi ya'khudhuhu as-saghir min khuluqil kabir. Dan juga mereka itu butuh kepada pengajaran adab. Ya, anak-anak itu butuh kepada pendidikan adab dari kita selaku orang tua. Karena memang anak itu, anak kecil itu akan mengambil adab dari orang tuanya, meniru mereka, mencontoh perilaku, baik tutur kata maupun perilaku, ya, akhlak, ucapan, tingkah laku, itu semua akan ditiru oleh anak. Maka hendaknya kita bisa memberikan teladan yang baik bagi mereka. Sampai disebutkan oleh seorang salaf, ya, menyatakan yang maknanya jangan sampai anakmu melihat engkau melakukan sesuatu yang Allah larang atau yang dilarang oleh Rasulnya alaihi salatu wasalam, maka engkau akan jatuh di hadapan mereka. Ya. Ini karena memang anak itu sangat memperhatikan bagaimana perilaku orang tuanya. Maka hendaknya kita berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk, ya, bisa berucap atau berperilaku yang baik. Itu adalah dalam rangka untuk memberikan tarbiyah dan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Wa hadha manhajul muslimin wal muslimat ai annahum ahlu rifqin wa rahmatin wa syafaqatin wa tarbiyatin wa mahabbatin limustahiqiha la siyamad da'if kasigar wa nahwihim. Dan inilah jalan yang ditempuh oleh kaum muslimin dan muslimat. Bahwasanya mereka, kaum muslimin dan muslimat, itu adalah orang-orang yang memiliki sikap rifq, lemah lembut, rahmah, penyayang, syafaqah, memiliki syafaqah, pengasih, dan juga memberikan tarbiyah, pendidikan, dan mahabbah, rasa cinta kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkannya, terkhusus yang lemah di antara mereka seperti anak-anak yang masih kecil atau yang semisalnya, yaitu misalnya orang-orang yang sudah tua, yang sudah lemah fisiknya, yang butuh kepada kasih sayang dan kelembutan dari kita. Demikian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di waktu yang tersisa ini kita akan lanjutkan mungkin hadis yang ke-88, karena mungkin lebih singkat sehingga waktunya mungkin cukup setengah jam. Adapun hadis yang ke-87, karena mungkin agak panjang pembahasannya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan mendatang insyaallah. Jadi kita lewati dulu hadis 87, kita bahas hadis yang berikutnya, hadis ke-88. Di dalam bab yang baru, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man da'a li sahibihi an akthir malahu wa waladahu. Bab, seorang yang mendoakan temannya, an akthir malahu wa waladahu, perbanyaklah harta dan anak-anaknya. Ini bab, seseorang mendoakan untuk temannya, perbanyaklah harta dan anaknya. Jadi mendoakan agar temannya diberikan harta yang banyak melimpah dan anak yang banyak, keturunan yang banyak. Ini menunjukkan boleh seseorang mendoakan yang seperti ini untuk temannya atau untuk keluarganya atau untuk orang yang dia cintai. Ya, kita akan baca riwayatnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Sulaiman bin al-Mughirah an Thabit an Anas qala. Jadi hadis ini sanadnya sampai kepada Anas, yaitu Anas bin Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah. Ya, pelayannya Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang beliau melayani Rasulullah kurang lebih selama 10 tahun ketika di Madinah. Ya. Dalam keadaan Anas bin Malik masih kecil ketika itu. Masih, ya, usianya masih muda, masih kecil. Tapi beliau berkhidmat kepada Rasulullah SAW dengan pelayanan yang sangat baik. Beliau mengkisahkan atau menceritakan sebuah peristiwa yang pernah beliau alami. Dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika, suatu hari aku pernah masuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati. Dakhaltu 'ala an-nabi, aku pernah suatu hari masuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam, dan di ruangan tersebut tidak ada orang lain kecuali aku sendiri. Siapa? Anas bin Malik. Wa ummi, dan ibuku. Ya. Wa ummu haramin khalati, dan juga ummu haram khalati, bibiku. Itu saudari dari ibuku. Khalah itu berarti bibi dari pihak ibu. Berarti saudara perempuannya ibu. Itu disebut dengan khalah. Kalau saudara perempuannya ayah disebut apa? Ammah. Ya, dalam bahasa Arab penyebutannya beda. Kalau paman dari pihak ayah, ammun. Paman dari pihak ibu, khalun. Bibi dari pihak ayah, ammatun. Kalau bibi dari pihak ibu, khalatun. Jadi ini Anas bin Malik menceritakan, wa ummu haramin khalati. Jadi ummu haram ini saudarinya ibunya, saudara perempuan dari ibunya. Mungkin ada yang idh dakhala alaina faqala lana. Idh dakhala alaina faqala. Maka tiba-tiba beliau masuk menemui kami, itu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Faqala lana ala usalli bikum. Tidakkah aku, kalian mau agar aku sholat mengimami kalian? Ya, ini tawaran dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wadzaka fi ghairi waqti salatin, dan ketika itu bukan waktu salat wajib. Bukan waktu salat fardu. Faqala rajulun minal qaum, maka ada seorang pria yang bertanya, itu bertanya tentang peristiwa tersebut, fa aina ja'ala Anasan minhu, maka di mana beliau meletakkan atau menempatkan posisi Anas darinya. Faqala ja'alahu an yaminihi, yaitu meletakkannya di sebelah kanan beliau. Thumma shalla bina, kemudian beliau salat mengimami kami. Dalam bahasa Arab kalau shalla bi shalla kemudian diikuti dengan huruf ba, itu maksudnya salat mengimami, ya, salat mengimami kami. Thumma da'alana ahlal bait, kemudian beliau mendoakan kebaikan bagi kami ahlul bait, itu penghuni rumah tersebut. Bikulli khairin, dengan segala kebaikan. Min khairid dunya wal akhirah, baik berupa kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Faqalat ummi, maka ibuku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, khuwaidimuka ud'ullaha lahu. Wahai Rasulullah, khuwaidimuka. Khuwaidim itu adalah isim tasghir dari khadim. Kalau khadim apa tadi, maknanya pelayan atau pembantu. Khuwaidim itu pembantu atau pelayan yang masih kecil. Ini disebut dengan isim tasghir. Khuwaidimuka, pembantumu yang masih kecil ini, pelayanmu yang masih kecil ini. Yang dimaksud siapa? Anas. Putranya sendiri. Ya. Ud'ullaha lahu, doakanlah kebaikan untuk dia. Fada'ali bikulli khair, maka Rasulullah pun mendoakan bagiku segala kebaikan. Kana fi akhiri du'aihi an qala, dan ketika itu akhir dari doa beliau, itu doa beliau ditutup dengan doa an qala Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Doa beliau kepada Anas ditutup dengan lafaz, ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, dan berilah berkah baginya, ya, berkailah dia. Hadis ini sahih, ya, sebagaimana hadis yang sebelumnya tadi yang kita bahas juga sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kita akan baca syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Beliau akan menyebutkan beberapa fawaid dari hadis ini. Qala rahimahullah, hadzal hadits al-'adzim fihi bayanun lil ummah an mada rahmatin nabi sallallahu alaihi wasallam bil ummah umuman wa bi ashabihi dzukuran wa inatan khususan. Hadis ini, hadis yang agung ini, di dalamnya terdapat penjelasan bagi umat ini, menjelaskan betapa besarnya rahmat nabi, kasih sayang nabi kepada umat ini secara umum, dan terkhusus rahmat beliau, kasih sayang beliau kepada sahabat-sahabat beliau, yang laki-laki maupun yang perempuan. Wa dzalika annahu shalla bi ahli hadzal bait salatan nafilatan litakuna barakatan 'alaihim wa rahmatan bihim. Di antara bentuk rahmat nabi kepada para sahabatnya, beliau salat dengan penghuni rumah tadi, itu penghuni rumah keluarga Anas bin Malik, yang ketika itu ada ibunya dan ada bibinya. Beliau Rasulullah SAW sholat di rumah tersebut, sholat nafilah, sholat sunnah, sebagai atau tujuannya apa? Litakuna barakatan alaihim, agar menjadi barokah, menjadi sebab turunnya berkah, barokah dari Allah kepada mereka, dan sebagai bentuk rahmat dari nabi untuk mereka. Waqad ammahum wada'a lahum bi khairin, dan Rasulullah ketika itu mengimami mereka. Mengimami mereka. Ini menunjukkan boleh sesekali melakukan salat sunnah dengan berjamaah. Ya. Nah. Wada'a lahum bi khairin nasihan, dan mendoakan bagi mereka kebaikan. karena beliau menginginkan kebaikan untuk mereka. Wa da'watuhu lahum mustajabatun hadza awwalan, dan tentunya doanya Nabi untuk mereka doa yang mustajabah, yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama, menunjukkan besarnya kasih sayang Nabi. Faedah yang kedua, yuqad minhu annal mu'mina yuhibbu li ikhwanihi almu'minin wal mu'minat ma yuhibbuhu li nafsihi min khairi ad-dunya wal akhirah. Diambil dari hadis ini bahwasanya seorang mukmin itu mencintai dan menginginkan bagi saudara-saudaranya mukminin dan mukminat apa yang dia inginkan atau dia cintai bagi dirinya sendiri, baik yang terkait dengan kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ini semakna dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Siapa yang bisa menyebutkan bahwasanya seorang mukmin itu hendaknya mencintai bagi saudaranya sebagaimana yang dia cintai bagi dirinya sendiri berupa kebaikan? Bagaimana lafaz hadisnya? Siapa yang masih ingat? Siapa yang bisa menyebutkan? Bu Alifa? Hadis yang sering kita dengar, bahwasanya seorang mukmin itu hendaknya mencintai untuk saudaranya kebaikan sebagaimana dia mencintai kebaikan itu ada pada dirinya. Apa, Abu Konita? Siapa yang masih ingat? Abu Aisyah? Abu Syafi? Abu Umar? Sering kita dengar di sini. Abu Utsman? Kasih bocoran sedikit ya. Depannya la. La titik-titik. Abu Usama? Apa? Ya, Abu Abdurrahman. Ahadukum. Hatta apa? Siapa yang bisa melanjutkan? Hatta? Hatta yuhibba. Yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Oh iya, di situ ya, sering kita dengar. Makanya sering kita dengar makanya. Apa artinya la yu'minu ahadukum? Rasulullah menafikan keimanan. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Yang dimaksud adalah berupa kebaikan. Sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya, seorang yang beriman harus senang atau menginginkan juga kebaikan itu ada pada saudaranya. Ini menunjukkan keimanan, jujurnya keimanan seseorang. Berarti kalau ada seorang ketika saudaranya mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dia tidak suka, dia inginnya kebaikan itu hanya pada dirinya, tapi kalau kebaikan itu ada pada saudaranya, dia tidak suka, ini menunjukkan kurangnya iman. Berarti imannya masih kurang, cacat imannya. Ya? Demikian. Maka di sini, dari hadis ini kita bisa memetik faedah, Rasulullah menginginkan kebaikan bagi umatnya. Ta'asyan bi Rasulillahi ar-rahmah al-muhdah alaihi salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Ya, sebagaimana teladan yang bisa kita ambil dari apa yang dilakukan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faidah yang ketiga, thalithan yu'khad minhu at-ta'lim lil khalq wa annahu afdalul a'mal allati yataqarrabu bihal 'abdu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Faidah yang ketiga, yaitu bersemangat di dalam ta'lim, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dan bahwasanya menyampaikan ilmu kepada orang lain itu adalah amalan yang paling afdol, atau diantara amalan yang paling afdol, yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dari mana kita ambil hal ini? Rasulullah datang ke rumahnya Anas bin Malik, kemudian mengajak mereka untuk sholat. Di antara faedahnya apa? Orang yang ketika itu ada di dalam rumah tersebut bisa mengetahui bagaimana tata cara sholatnya Rasul alaihissalatu wassalam. Bisa melihat langsung bagaimana sholatnya Rasul. Bagaimana berdirinya, bagaimana takbir beliau, bagaimana ketika beliau mengangkat tangan, bagaimana rukuknya, i'tidalnya, dan seterusnya. Ini di antara ya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Begitu juga bagaimana tata cara sholat berjamaah. Jika makmumnya cuma satu, cuma ada imam satu sama makmum satu, makmum posisinya di mananya imam? Di sebelah kirinya ataukah di sebelah kanannya? Ini bisa kita ambil dalam riwayat tersebut. Karena bertanya, ada yang bertanya, ya, fa'ina ja'ala anasan minhu, Anas diposisikan di sebelah mananya? Ja'alahu an yaminihi, Anas diletakkan di sebelah kanannya. Sehingga ini menunjukkan kalau sholat berjamaah cuma ada dua orang, satu imam, satu makmum, makmumnya berdiri di sebelah mananya imam? Sebelah kanannya. Ya. Nah. Berikutnya, rabi'an, faedah yang keempat, yu'khad minhu fadlus shalah. Menunjukkan tentang keutamaan ibadah sholat. Allati hiya silatun 'azimatun wa quwwatun bainal muslimin wal muslimat. Allati hiya silatun 'azimatun wa qawiyatun bainal muslimin wal muslimat wa rabbihim tabaraka wa ta'ala. Yang mana salat itu adalah penghubung yang paling kuat dan paling agung antara hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah. Tali penghubung yang paling kuat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah salat. Lima fihi min 'idhami al-munajah. Karena di dalam salat itu terdapat munajat kepada Allah. Walima fihi minal khudu' lillah, dan di dalamnya terdapat al khudu', ketundukan kepada Allah, wa tawadhu' lahu biwad'il jabah 'alal 'ard, dan bentuk pengerendahan diri kepada Allah ada di dalam salat ketika dia bersujud. Ketika seorang hamba bersujud meletakkan anggota badannya yang paling mulia, yaitu kepalanya, diletakkan di atas tanah dalam rangka merendahkan diri di hadapan Allah. Wa tasbihuhu wa tamjiduhu wa huwa adh-dhahir fawqa ibadihi, dan juga mengandung tasbih, mengandung tamjid, pengagungan kepada Allah. Ya. Demikian. Menunjukkan tentang keutamaan salat. Faedah yang kelima, khamisan, yu'khadh min hadzal hadits masyru'iyyatut talab min Allah min khairaid dunya wal akhirah. Diambil pula dari hadis ini, disyariatkannya untuk meminta dan memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Idla haraj ayyatluba al-abdu min rabbihi ayyamnahahu rizqan lidunyahu bihusni niyatin liyataqawwa bihadhar rizqi ala ta'atillahi. Dan tidak ada masalah, tidak dilarang hamba itu untuk meminta kepada Rabbnya untuk diberikan rizki duniawi. Rizki di dunia, boleh. Seorang hamba tidak dilarang untuk meminta rezeki di dunia, tapi tentunya dengan niat yang baik. Bukan untuk menyia-nyiakan harta dunia tersebut, atau untuk tabdir, berfoya-foya, atau untuk boros dan sebagainya, tidak. Tapi hendaknya ketika dia meminta rezeki dunia, ya, harta benda dunia, dengan niat yang baik dan benar. Apa niat yang baik dan benar tersebut? Liyataqawwa bihadar rizqi ala ta'atillah. Untuk memperkuat dirinya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ini niatnya. Ketika seorang hamba meminta rezeki dunia, minta dilapangkan rizkinya di dunia, minta diberikan harta benda yang lapang, hendaknya diniatkan dengan niat yang baik. Apa? Agar harta benda tersebut bisa diinfakkan di jalan Allah. Min ma'kalin wa mashrabin, baik untuk dibeli, dipergunakan untuk membelikan, dibelikan makanan maupun minuman yang memang itu kebutuhan hidupnya, agar badannya, jasadnya kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, wa malbasin wa maskan, dan juga agar harta tersebut dipergunakan untuk membeli pakaian yang indah, bisa dipakai ketika ke masjid, bisa dipakai untuk berhias ketika sholat id, ketika idul fitri, ketika hari jumat. Diniatkan untuk seperti itu, bukan untuk membanggakan diri. Wa maskan, dan juga untuk agar bisa ya dipergunakan untuk maskan, tempat tinggal, membangun tempat tinggal atau membeli rumah. Wa markab, dan juga kendaraan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Karena memang di antara kebahagiaan seorang hamba di dunia itu ada empat, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Sa'adatul 'abd, kebahagiaan hamba di dunia itu jika diberikan yang pertama al-jarus saleh, diberikan tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Yang kedua apa? Wal manzil al-wasi', rumah yang lapang, rumah yang baik dan lapang. Dan yang ketiga apa? Wal markab al-hani, kendaraan yang nyaman. Dan yang terakhir wal mar'atus salihah, istri yang salihah. Itu diantara tanda kebahagiaan hamba di dunia. Jadi perkara duniawi juga boleh seorang hamba untuk memintanya, selama niatnya baik, ya, niatnya lurus dan benar. Wa nawi dzalik wa yanwi al-infaq minhu fi wujuhil khair, dan juga niat yang baik adalah untuk menginfakkan harta tersebut di jalan-jalan kebaikan. Wa annal 'abda la yudhammu wa la yulamu idza sa'ala Allah 'azza wa jalla ay yarzuqahu malan halalan bi husni niyyah wal qasdi ay yakuna 'aunan lahu 'ala ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Dan seorang hamba tidaklah dicela, tidaklah dicela jika dia meminta kepada Allah agar Allah merizkikan kepada dia harta yang halal, tentunya dengan niat yang baik dan tujuan yang baik, agar menjadi aun, membantu dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang keenam, sadisan, fihi mu'jizatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad tahaqqaqa du'a'uhu li Anas radhiyallahu anhu fa'aktharallahu lahu minal mal wal walad. Di sini juga terkandung mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam, karena doa beliau benar-benar terwujud. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, kemudian Anas ya akhirnya berkeluarga ya, menikah dan sebagainya, beliau akhirnya diberikan Allah subhanahu wa ta'ala harta yang melimpah. Begitu pula anak yang banyak, keturunan yang banyak. Ini juga tidak terlepas dari berkah doa Nabi alaihi salatu wasallam yang dikabulkan Allah. Faedah yang terakhir, yang ketujuh, wa fihi karamatun li Anasin radhiyallahu anhu khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an akramahu Allah tabaraka wa ta'ala bi da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mustajabah li taharatir rusul wal anbiya. Di sini juga terdapat karamah yang dimiliki oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karamah berupa apa? Allah berikan karamah kepadanya berupa doa Nabi yang mustajabah, yang dikabulkan. Wa anna du'aahum mustajabun indallah tabaraka wa ta'ala. Karena doanya para nabi dan rasul itu mustajab, dikabulkan Allah. Famin husnil hadz ayyad'uwa nabiyyun min anbiya'illahi aw rasulun min rusulihi li ibadillahi tabaraka wa ta'ala sawa'an jama'at aw furada. Ya, di antara bentuk akhlak yang mulia adalah ketika seorang nabi dari nabi-nabi Allah atau seorang rasul mendoakan kebaikan untuk hamba-hamba Allah, baik secara berkelompok maupun sendiri-sendiri, ya. Mendoakan secara umum maupun pribadi-pribadi, ya. Nah, demikian yang bisa kita bahas di malam hari ini terkait dengan hadis ini. Mungkin tersisa satu hal ya, mungkin. Di sini disebutkan bahwasanya ketika itu di rumah Anas bin Malik ada beliau, ada Anas. Kemudian ada siapa lagi? Ada ibunya. Kemudian ada siapa lagi? Bibinya. Rasulullah masuk ke dalam rumah tersebut. Loh, bagaimana? Apakah boleh? Apalagi sampai ya sholat berjamaah. Ya. Di sini yang perlu untuk kita ketahui bahwasanya ibunda Anas atau ibunya Anas bin Malik itu masih mahram dengan Rasulullah. Ini apa yang ana ingat dari sirah ya, terkait dengan Anas bin Malik dan ibunya. Jadi bahwasanya ibunya itu kalau tidak salah namanya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha itu masih ada hubungan mahram dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi ana agak lupa bagaimana jalur mahramnya itu. Ya. Ana tidak ingat bagaimana ibunda Anas ini menjadi mahram bagi Rasulullah. Ya, tapi yang jelas Ummu Sulaim ibu dari Anas ini masih mahram dengan Rasulullah sehingga bebas untuk bertemu. Begitu pula kholahnya Ummu Haram karena masih saudari dari Ummu Sulaim. Ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Jadi jangan sampai ini riwayat ini dijadikan dalil oh jadi boleh pria asing masuk ke rumah ya bertemu dengan wanita. Ya tidak demikian. Rasulullah sangat jauh dari akhlak yang seperti itu. Ya, beliau bebas masuk ke rumahnya Anas bertemu dengan ibunya karena memang masih mahram. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biinillahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.